Semuanya mau bangkit bagi Tuhan. Come on. Bangkitlah wahai gereja Tuhan, kenakan lengkap senjata Allah. Majulah Allah beserta kita, berperang dan hancurkan iblis, merebut jiwa-jiwa dari gelap kepada terang. Biar nama Tuhan dimuliakan, siapkan dirimu dan bergerak maju. Allah yang berperang ganti kita, berjalan di depan dengan kuasanya. Tinggikanlah panji Kristus Tuhan, firman-Nya berkata kita lebih dari pemenang. Allah yang berperang ganti kita, berjalan di depan dengan kuasanya. Tinggikanlah panji Kristus Tuhan, firman-Nya berkata kita lebih dari pemenang. Yang percaya semuanya sorakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hey. Bangkitlah wahai gereja Tuhan, kenakan selengkap senjata Allah. Majulah Allah beserta kita, berperang dan hancurkan iblis, merebut jiwa-jiwa dari gelap kepada terang. Yang nama Tuhan dimuliakan, siapkan dirimu bergerak maju. Allah yang berperang ganti kita, berjalan di depanmu dengan kuasanya. Tinggikanlah panji Kristus Tuhan, firman-Nya berkata kita lebih dari pemenang. Oh Allah yang berperang ganti kita, berjalan di depanmu dengan kuasanya. Tinggikanlah panji Kristus Tuhan, firman-Nya berkata kita lebih dari pemenang. Oh yeah. Tuhan dimuliakan, siapkan dirimu bergerak.